Okay, shalom guys. Welcome back to you yang dangerous. Okay, kita sudah tiba di sesi segmen kita yang terakhir. Biasanya kita segmen terakhir tuh tanya jawab ya, atau mungkin kita kayak rangkuman sharing, tapi kayak tadi udah tahu lah ya poin kita hari ini tuh apa-apa aja. Dan mungkin baru yang bergabung nih, aku mau coba sekali lagi, aku mau kasih tahu tentang apa sih yang kita udah sharingin hari ini, yang tentangnya pasti tentang ini ya, tentang penyembahan, tentang pujian penyembahan. Yang dari tadi tuh yang nomor satu adalah kita harus jadiin pujian penyembahan itu gaya hidup kita. Karena apa? Sekarang kita udah gampang guys untuk muji nyembah Tuhan, gak perlu lagi harus bakar korban dulu. So, ayo gunakan waktu ini untuk jadi sarana kita bisa kenal Tuhan, kita bisa dekat sama Tuhan, kita bisa balik lagi sama Tuhan. Yang kedua adalah pujian penyembahan itu, kalau teman-teman bingung pujian penyembahan yang gimana, seenggaknya kalian bisa mulai dengan mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah sebuah penyembahan yang sederhana, tapi nilainya tuh gede banget. Karena apa? Kalian tuh seperti mengagungkan Tuhan dengan segala ciptaannya. Ya, kita juga ciptaan Tuhan kan. Kalau kalian mengucap syukur tentang nafas, kalian mengucap syukur tentang keadaan diri kita, keadaan kita, walaupun kenyataannya sebenarnya gak enak, tapi kalian tetap mengucap syukur, berarti kan ya kalian kayak mengucap syukur dan memuji Tuhan juga sebenarnya gitu. Nah, terus yang ketiga nih sahabat Talitakum, pujian penyembahan itu penting banget. Jadi kita harus benar-benar apa ya, mempersembahkannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan well prepare, karena kita nggak ada yang tahu lewat penyembahan kita, lewat semua mungkin kita secara kasat mata biasa aja, cuman kita nggak tahu kan efek langsungnya itu ke jemaat, mungkin ke hidup kita juga. Ketika kita nyanyiin sesuatu lagu iman dan benar-benar kita dengan lagunya kita jadi nyatu, benar-benar iman kita bangkit, dan itu jadi ada dampak. Jadi aku harap 3 poin ini membuat istilahnya sahabat Talitakum tuh ngerti dan terbuka untuk juga yang lagi stuck mau kemana, bingung segala macem, kok jenuh, kok bosen ya gitu. Ayo kita sama-sama balik lagi sama Tuhan. Karena apa? Dia itu setia banget nungguin kita. Kalau aku curi ya, aku ngambil nih, aku kutip quote-nya yang tadi si Kau Bajet cerita nih di segmen sebelumnya. Dia tuh bilang kayak gini, sebenarnya itu bukannya kita nunggu Tuhan, tapi Tuhan tuh udah nunggu kita. Dia itu Allah yang setia dan dia tuh nungguin kita untuk kita bisa balik. So, gak ada alasan lagi untuk kita malu atau kita ngerasa galau, baper, dan ngerasa nge-stuck. Karena ya dialah yang hidup dan dia nungguin kita. Nah, hari ini aku mau ajak teman-teman semua. Mungkin kita mau nyanyi satu lagu yang simple ya. Simple banget. Tapi aku harap dengan lagu ini teman-teman jadi punya apa ya, pengertian baru tentang pujian penyembahan gitu. Oke, kita mulai ya. Ya Tuhan, sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Mari Tuhan gak bisa Tuhan tanpa Engkau Yesus. Mari bukakan Tuhan setiap pengertian kami, setiap hati mata Tuhan, setiap telinga kami juga Tuhan, agar kami bisa kenali Engkau lebih dalam lagi, menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Ajak dan tarik kami Tuhan lebih dalam, menyelam, tenggelam di dalam kasih-Mu, di dalam hadirat-Mu, di dalam pribadi-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Saat ku Kami tahu engkau Allah yang hidup, yang mengetahui segala keluh kesah kami. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan, lawat hati anak-anakmu Tuhan, lawat hati kami, buat kami bisa mengerti Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hatimu Tuhan. Ajari kami bisa menyembahmu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified. Sama-sama katakan, so here, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified, notice for all my lies. Mari sahabat talitaku, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh pengertian. Ya Tuhan, ya Tuhan, oh ya Tuhan. Mari Tuhan lawat kami Tuhan. I am yours, forever yours. No. For all my life, I am yours, forever yours. Mari Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas setiap sharing yang indah Tuhan. Bawa kami terus lebih dalam Tuhan. Mari terus berurusan dengan hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan panggilan kami adalah menjadi penyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka dari itu Tuhan, mari terus ajari kami, buat kami sampai kami mengerti Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Bagaimana kami bisa dapat menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Ajari kami juga bisa selalu bersyukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan, pujian penyembahan dimulai dengan rasa syukur, rasa tahu diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap apapun yang disampaikan Tuhan pada sore hari ini, itu yang membuat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, sahabat Talitakum, bisa berbalik, bisa menjadi semangat lagi Tuhan. Buat hati mereka terus berkobar-kobar Tuhan, menyala-nyala Tuhan, bergairah dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya katakan, amin. Yeay, luar biasa banget. Aku udah ngerasain Tuhan banget sih. Walaupun tadi ada salah-salah dikit ya, dimaafkan. Cuman aku benar-benar rasain Tuhan kasihnya tuh luar biasa banget ya, gede banget, besar banget buat kita. So guys, sudah di akhir penghujung acara. Jelah, apa sih, kita lebay banget ya. Udah di akhir banget nih dari Yo episode hari ini tentang pujian penyembahan. Aku harap teman-teman bisa apa ya, merasakan Tuhan juga diberkati dengan setiap sharing, setiap ayat yang dibacakan, setiap pujian penyembahan yang barusan tadi kita lakuin bersama nih sahabat Talitakum. Dan aku harap semua yang lagi galau, lagi stuck, lagi bingung harus gimana, Tuhan lagi kehilangan Tuhan gitu ya, bisa balik lagi, karena Allah kita Allah yang hidup, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia gak akan pernah ninggalin kita. Dan yang pasti kasih setia, anugerahnya, semua berkat pasti akan dicurahkan di atas kita berlimpah banget gitu. Oke, sudah berakhir. Sampai jumpa di next Yo selanjutnya. Aku harap seenggaknya ada personil satu gitu ya nemenin gue hari ini. Nanti episode selanjutnya maksudnya. So, see you guys. Jangan kangen-kangen sama gue pasti ya. Enak banget ya, gak ada yang nyautin gue gitu loh. Gue kayak gimana gitu. Cuman gak apa-apa, aku tahu sahabat Talitakum semua setia, tidak meninggalkan diriku. Tetap di Yo, Young and Dangerous, Talitakum Radio 107,8 FM. Membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. See you!